kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, prahara yang dikumpulkan seluruh manusia dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, belum dikitan, saking dahsyatnya tidak seorang pun memperhatikan yang lainnya, semuanya hanya memikirkan dirinya masing-masing. Maka begitu sudah lama penantian di padang mahsyar, dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala hanya sejarak 1 mil. Ada 2 penafsiran di kalangan para ulama mengomentari 1 mil. Ada mengatakan 1 mil 1 jarum panjang, ukurannya sejarak atau setinggi 1 jengkal. Dari mengatakan 1 mil bermana jarak 1 mil yang dimaklumi, yaitu 1 mil bermana 1.6 kilometer, ya 1.67 kilometer. Nah, yang jelas matahari dalam keadaan dekatkan di atas kepala, dekat sekali. Ya, ada yang dinaungi di bawah singgasana Allah, dan ada yang tertimpa terik matahari sesuai dengan amalannya. Ada yang berkeringat sampai menutupi mata kakinya, ada yang berkeringat sampai ke lututnya, ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya, ada yang berkeringat sampai ke lehernya, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Hari yang sangat dahsyat. Satu harinya itu penantian seperti 500 ribu tahun. Satu hari. Ya. Di pada mahsyar ini. Ketika penantian sudah sangat lama sedemikian rupa. Nasallallahu salamat wa alaatiyah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Manusia dalam keadaan ketakutan. Mereka datang kepada para nabi. Ya. Dan rasul supaya diminta. Agar para rasul mempercepat, memohon kepada Allah supaya hisab dipercepat. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Ya, kisah yang sangat panjang. Nabi Adam berkata, ya, saya pernah berbuat dosa dan Rabku waktu ini marah dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah marah sebelumnya. Kemurkaan seperti ini. Dan Allah tidak akan marah sebelumnya dengan kemarahan seperti ini. Maka hari ini saya hanya memikirkan diriku dan diriku. Bayangkan Nabi dan Rasul saja. Nabi saya pikir dirinya sendiri. Setelah itu datanglah mereka kepada Nabi Nuh. Setelah itu kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Setelah itu datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad berkata, analah syafaat ini adalah milik saya saja. Jadi seluruh Nabi tidak ada yang memohon syafaat ini, yang memohonnya hanyalah Nabi SAW. Kata Nabi, saya pun berdiri, lalu saya bersungkur di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala sujud. Kemudian saya memuji Allah dengan pujian-pujian dibukakan untukku. Dan tidak seorang pun mengucapkan pujian itu sebelumku. Dan pada hari ini kata Nabi, saya tidak pandai mengucapkannya. Tapi pada hari itu saya pandai untuk mengucapkan pujian itu. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah kamu akan diberi. Berilah syafaat. Mintalah syafaat, kamu akan diberi. Dari situlah Nabi memohon supaya hisab dipersegera. Ya, maka terjadilah hisab. Ini namanya syafaatul udhma. Syafaat al-Ubma. Syafaat yang kedua, syafaat Rasulullah, adalah syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Ini disebut di sini oleh pengarang. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Beliau khususkan syafaat untuk pelaku dosa besar di sini, sebab ini diselisih oleh ahlul bidah. Kita akan terangkan. Syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar, dalilnya ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umum disebut di sini oleh pengarang. Ya. Hadits Abu Hurairah. Nah, atau kita baca ya dalilnya. Kamar Allah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli nabiyyin da'watun yad'u biha, fa uridu insyaallah an akhtabiya da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah." Setiap nabi ada doa, ya, ia berdoa dengannya, dan saya menginginkan insyaallah untuk memilih doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelumnya beliau berkata, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Qala, laqad banantu an la yas'alani an hadzal haditsi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'ala al-haditsi. Kata Nabi, sungguh saya telah menyangka tidak seorang pun yang bertanya tentang hadis ini yang lebih pertama daripada engkau wahai Abu Hurairah, karena saya melihat semangat engkau untuk memperoleh hadis. Kemudian Nabi berkata, inna as'adan nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Rawahu al-Bukhari. Sungguhnya manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dirinya, dalam satu riwayat ikhlas dari hatinya. Jadi kalau Imam Al-Bukhari. Iya. Di sini sisi pendalilannya, Nabi mengatakan yang mendapatkan syafaatnya adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas. Artinya pelaku dosa besar, sepanjang ia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, juga tetap mendapatkan syafaat. Ini dalil umum. Adapun dalil khusus bahwa pelaku dosa besar mendapat syafaat, dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku saya peruntukkan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Tegas. Nabi berkata, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Semua ini jelas menunjukkan bahwa syafaat untuk pelaku dosa besar ada. Syafaat untuk pelaku dosa besar terbagi dua. Satu, pelaku dosa besar ketika ditimbang antara dosa dan kebaikannya, ternyata dosanya lebih banyak, lebih berat daripada kebaikannya. Kalau seperti ini keadaannya harusnya kemana? Harusnya ke neraka sudah. Ya. Harusnya ke neraka. Kita akan sebut nanti ya dalam masalah timbangan. Kalau timbangannya, timbangan kebaikannya lebih ringan, timbangan dosanya lebih banyak, harusnya ke neraka. Maka dengan syafaat Nabi, ia dimasukkan ke dalam surga, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ini jenis yang pertama dari pelaku dosa besar. Jenis yang kedua dari pelaku dosa besar, pelaku dosa besar sudah dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dalam neraka. Dengan syafaat dari Nabi SAW, dengan syafaat, maka ia pun keluar, dimasukkan ke dalam surga. Dipahami? Ini dua jenis syafaat bagi pelaku dosa besar. Kemudian syafaat yang ketiga, syafaat Nabi SAW untuk sekelompok kaum, kebaikan dan kejelekannya seimbang. Kebaikan dan kejelekannya seimbang. Kalau kebaikan dan kejelekannya seimbang, harusnya dia berada di Al-Araf, tidak di sorga, tidak di neraka. Maka dengan syafaat Nabi, dia masuk ke dalam sorga. Dengan syafaat Nabi, dia masuk ke dalam sorga. Kemudian syafaat berikutnya adalah syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib. Ini syafaat yang keempat ya. Syafaat Nabi kepada pamannya Abu Talib yang tadinya di neraka bagian bawah, dengan syafaat Nabi ia berada di neraka paling atas, mendapat siksaan yang paling ringan. Ya, siksaan yang paling ringan disebut dalam riwayat terompa yang dipanaskan, belum lagi kaki masuk ke dalamnya, kepalanya sudah mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan Abu Talib sendiri menyangka bahwa dia lah yang paling berat siksaannya. Iya. Nah, ini jenis syafaat ini, syafaat untuk pelaku dosa besar, ya, dengan dua jenisnya. Kemudian syafaat untuk orang yang seimbang amalannya, ya. Kemudian syafaat untuk Abu Talib, ini yang diingkari oleh ahli bidah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa diingkari? Ya, kita lihat ke dasar pemikirannya. Orang Khawarij, pelaku dosa besar, hukumnya apa? Menurut orang Khawarij, pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Kalau kafir keluar dari Islam, tidak masuk akal bagi mereka. Ada orang pelaku dosa besar, ya masuk dalam neraka, dikeluarkan lagi. Ya. Orang Khawarij, orang kafir, kekal dalam neraka. Pelaku dosa besar, kekal dalam neraka. Karena itu syafaat jenis untuk pelaku dosa besar diingkari oleh orang-orang Khawarij. Demikian pula orang Mu'tazilah. Prinsip Al-Mu'tazilah, pelaku dosa besar di manzilatin baina manzilatain. Di suatu tempat, antara dua tempat. Bukan di surga, bukan pula di neraka. Ya. Karena itu Mu'tazilah juga tidak masuk akal. Ya. Ada pelaku dosa besar dimasukkan ke dalam surga. Prinsip mereka tidak di surga, tidak di neraka. Tapi dianggap kafir keluar dari Islam. Nah, karena itu diingkari oleh kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Baik, kemudian syafaat jenis yang ke berapa sekarang? 5-6. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jenis yang kelima, syafaat Nabi SAW untuk penduduk sorga supaya dibukakan pintu sorga. Iya. Ini diterangkan dalam hadis ketika Nabi manusia sudah berada di depan pintu sorga untuk masuk. Nabi datang, kemudian mengetuk pintu sorga, minta supaya dibukakan. Maka ditanya oleh penjaga sorga, siapakah ini? Katakan, saya adalah Muhammad. Kata penjaga sorga, untuk mula saya diperintah untuk membuka, dan saya diperintah untuk tidak membuka kepada seorang pun selain dari engkau. Maka dibukakanlah pintu sorga. Dan juga masuk di dalamnya doa-doa Nabi ketika berada di jembatan. Manusia melewati jembatan, Nabi berdoa di situ, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Iya, termasuk ke dalamnya. Baik, kemudian syafaat jenis yang keenam, syafaat Nabi SAW untuk sebagian dari umatnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Dalam hadis Ibn Abbas disebutkan ada berapa orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab? Ada 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Ketika disebutkan oleh Nabi, maka Uqasha bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, doakan supaya saya termasuk dari mereka. Maka Nabi memberi doa saya. Kata beliau, anta minhum, kamu diantara mereka. Ini syafaat Nabi, terhitung syafaat. Kamu diantara mereka. Ya. Dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab, berapa jumlah ya? 70 ribu saja. Dalam satu riwayat diterangkan, dari 70 ribu, setiap seribunya ditambah lagi 70 ribu. Berarti jumlahnya semua 4.900.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Ya. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita terhitung dari mereka. Nah, kemudian syafaat jenis yang ketujuh, terakhir, syafaat Nabi kepada penduduk surga ditinggikan derajatnya. Ya, surga itu bertingkat-tingkat derajat. Sebagian penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Dengan syafaat Nabi, ia pun diangkat ke derajat surga yang paling tinggi atau lebih tinggi. Ya. Inilah seperti yang terkandung dalam doa Nabi kepada Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di al-mahdiyyin. Ya. Nabi katakan supaya diangkat derajatnya. Ini tujuh jenis syafaat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala di dalam pembahasan-pembahasan mengenai masalah akidah. Kemudian syafaat ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Ini dua syarat. Ada izin dari Allah, kemudian yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak malaikat syafaat yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya, betapa banyak malaikat di langit syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah Allah mengizinkan kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa Allah ridai. Jadi syafaatnya tidak bermanfaat kecuali dengan izin dari Allah dan juga Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa liman adzina lahur rahman." Illa liman adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan diridai ucapannya. Ya. Karena itu celakalah para penyembah kuburan yang meminta syafaat dari Nabi. Tidak akan mendapatkan syafaat mereka. Ya. Tidak mungkin Allah mengizinkan dan mereka dalam keadaan menyembah kuburan tidak mungkin diridai. Ya. Maka mereka tidak akan mungkin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat yang ditetapkan itu dengan dua perkara. Syafaat apabila diizinkan oleh Allah dan syafaat kepada orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global pembahasan tentang syafaat. Kemudian pembahasan setelah ini, pembahasan selanjutnya insyaallah taala kita lanjutkan setelah zuhur. Ya, waktu sisa 10 menit. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau bisa. Waruya dimaksa dari maksud. Dan diriwayatkan jarak menjadikan dari maksud. Nah, ada dalam lapis tadi maksud yang airan tidak maksud. Dan airan dan airan itu adalah dari maksud. Jadi yang paham itu apa? Tidak ada dalam lapis yang lain. Masalah ini dalam menetapkan tentang adanya syahadat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan yang diyakini oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah. Ijma, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan mereka. Disebutkan tentang kepada Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa kepada Rasulullah bulatnya lebarnya sama dengan panjangnya. Lebarnya sama dengan panjangnya. Jadi berjumpa. Adapun jarak lebar dan panjangnya ada beberapa lapor dalam keterangan yang benar. Di sini dia menunjukkan dua lapor. Ada mengatakan dari Aden ke Amman. Aden ini salah satu kota berada di Yaman utara, dan Amman sekarang adalah ibu kota Yordania. Itu jaraknya. Dan dalam sebagian lapor disebutkan bahwa jarak kepada Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dan sebagian lapor lagi menerangkan sampai dari Mekah ke dari Medina ke Sana. Nah, Sana adalah ibu kota Negeri Yaman. Dan dalam sebagian lapor perjalanan panjangnya satu bulan. Perjalanan lebarnya satu bulan. Beberapa waktu ini sebenarnya tidak bertentangan. Hanya saja Nabi SAW menekankan pemahaman para sahabat akan jauhnya dan panjang terhadap tersebut. Kemudian bahwa terhadap beliau sangat kuatkan. Ini berkaitan dengan dua telaga lebar dan panjangnya. Ada pun telaga Rasulullah letaknya berada di atas bumi. Letaknya berada di atas bumi. Yaitu pada bumi yang telah diganti. Pada hari kiamat selalu dalam bumi diganti. Dalam Al-Quran dikatakan, Yaum Asurat dan Al-Ardu Ghayra Al-Ardu Wassamawat. Hari dari telah bumi diganti selain dari bumi yang ada. Jadi kalau dua lagi diganti. Nah, masalah itu adalah yang bumi yang telah diganti. Kenapa Rasulullah Allah Rasulullah tidak berisikan? Di mana urutannya pada waktu hari kiamat? Apa yang sudah dimakan atau belum dimakan? Jumur ulama menguatkan bahwa sudah dimakan. Yang dimakan sudah dimakan. Apakah setelah simbang atau belum dimakan? Mana yang kuat dari ulama? Alimah untuk beri yang dikuatkan dari beberapa masyarakat yang disana. Bangsanya yang dimakan itu setelah ada letaknya sudah dimakan. Nah, dan mengatakannya jadi pasti. Kemudian pada masa kejadian manusia bangkitkan dikumpulkan pada masa dalam keadaan penantian yang sangat lama, mereka sangat benar pada muncul di situ menampakkan terhadap para nabi dan para rasul. Dan setiap nabi dan rasul itu yang telah dan nabi dan rasul nah itu yang telah maka dinampakkan telah dan rasul. Kemudian kita punya nabi dan tenaga supaya semakin nampak misalnya penantian mereka. Kemudian setelah telaga adalah syafaat berkumna adalah syafaat kitab pertama. Setelah kitab pertama kemudian pembagian kitab-kitab. Setelah itu kitab yang kedua. Setelah itu timbangan. Setelah timbangan jembatan manusia dikumpulkan setelah kitab. Setelah itu berjalan mulai jembatan. Setelah jembatan perbedaannya perbedaan nah, ini cara melihat tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Nah, adapun bagaimana kriteria terakhir Rasulullah SAW ini kebijakan kemarin ma'amu asyadu layar alih kriteria Rasulullah lebih susu dari kata susu wa'akna minyak asal lebih manis dari kata manis. Dalam sebagian riwayat diterangkan airnya lebih putih daripada perak, dan sebagian lagi menyebutkan baunya lebih harum daripada bau misk. Kemudian disebutkan tentang bejana-bejananya, wa aqwabuhu ada di nujumis sama, bejana-bejananya, kupnya yang dipakai minum, alat gelas maupun bejananya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Kata para ulama, ditakbir dengan kalimat sejumlah bintang-bintang di langit tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, dikatakan seperti bintang-bintang di langit menunjukkan bejananya sangat banyak, gelasnya sangat banyak, sehingga orang minum dari telaga tersebut tidak berdesak-desakan, atau ada yang semuanya minum dalam keadaan dengan ketenangan dan kenikmatan, puas minum darinya. Diibaratkan banyak gelasnya menunjukkan bahwa setiap orang kebagian gelas, bukan artinya ada orang yang tidak kebagian gelas misalnya, atau ada yang minum dengan tangannya karena tidak kebagian gelas. Ya, diibaratkan seperti bintang di langit menunjukkan banyaknya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan diibaratkan seperti bintang di langit menunjukkan gelas dan bejananya sangat indah sekali, bagaikan bintang di langit. Iya. Kemudian diterangkan dalam sebagian hadis, man syariba minhu la yadhma ba'dahu abada. Siapa yang minum dari telaga Rasulullah, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kalau dia minum dari telaga, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini pensifatan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pensifatannya ini diterangkan di dalam hadis-hadis. Sebagian para ulama menyebut bahwa diterangkan dalam 50 hadis. Nah, 50 orang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkannya. Dan sebagian para ulama berdalilkan dengan ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam penafsiran sebagian para ulama, Al-Kautsar adalah telaga. Ya, namun ada yang mengatakan itu adalah telaga di sorga, dan yang mengatakan itu adalah telaga yang diinginkan dalam pembahasan di sini. Yang jelas hadith-hadith yang menjelaskan tentang adanya telaga ini adalah hadith mutawatir. Dikatakan di sini oleh pengarang rawaku Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Amr, wa Ubay bin Ka'ab, wa Abu Dar, wa Thawban mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Umamah, wa Abu Raida al-Aslami. Ini 7 orang sahabat di sini disebut. Sebagaimana kita katakan tadi, yang meriwayatkan hadith-hadith tentang telaga sekitar 50 orang sahabat. Ahli sunnah menetapkan adanya telaga. Ini menyelisihi 3 kelompok dari ahli bid'ah. Yang pertama adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, sebagaimana prinsip dasar mereka mengikuti akal, telaga tidak masuk di dalam akal mereka. Karena itu mereka mengingkari tentang telaga sama sekali. Kelompok yang kedua dan yang ketiga menyelisihi ahli sunnah dalam masalah ini adalah kelompok Khawarij dan Syiah Rafidhah. Mereka menetapkan adanya telaga, tapi mereka mengatakan bahwa yang terusir dari telaga itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahli sunnah menetapkan bahwa para sahabat adalah kebanyakan yang minum dari telaga, sebab mereka adalah manusia yang paling pantas untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Memang pada hari kiamat atau pada saat pada mahsyar minum di telaga, ada beberapa yang diusir dari telaga. Dan yang diusir dari telaga secara umum terbagi dua. Ada yang diusir secara umum. Yang diusir secara umum adalah selain umat Islam. Kalau dia bukan umat Islam, maka dia akan diusir dari telaga Rasulullah secara umum. Mereka akan pergi kepada nabinya masing-masing. Ya, kemudian yang diusir secara khusus bagian dari umat Islam, dan mereka terusir, tidak boleh minum dari telaga Rasulullah. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama, siapa yang terusir ini dari umat Nabi? Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan yang terusir adalah orang kafir. Yang kedua, ada yang mengatakan yang terusir adalah orang yang murtad. Yang ketiga, yang terusir yang pertama adalah orang yang murtad. Yang kedua adalah orang yang munafik. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Nah, kalau kita lihat dari tiga pendapat ini, mungkin pendapat yang ketiga lebih mendekati kebenaran. Sebab kalimat orang yang membuat perkara baru dalam agama ini lebih umum dan detail. Masih di dalamnya orang yang murtad, orang yang munafik, ya, dan seterusnya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang orang yang terusir di telaga, ya, beliau menyebut ashabi ashabi, sahabatku sahabatku. Dalam satu riwayat usaihabi usaihabi, ya, sahabatku. Pakai tasgir, pengecilan, menunjukkan sedikit mereka. Ya. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya. Jika mengatakan yang terusir dari telaga para sahabat Nabi itu tidak dibenarkan. Dinukil dalam riwayat ada sebagian orang dikenal oleh Nabi. Ya. Maka beliau berteriak atau memanggil itu adalah sahabatku. Maka dikatakan kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Memang ada di kalangan sahabat, ya, dihitung dengan jari, yang murtad setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun kebanyakannya dari orang yang baru masuk Islam. Nah, ada pun sahabat Rasulullah secara umum, maka mereka adalah orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, min al-mu'minin rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badala tabdila. Dan di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Nah, mereka jujur bersama Allah dalam janji yang mereka ambil bersama Allah. Di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya, dan di antara mereka ada yang masih menunggu, dan mereka tidak merubah sama sekali. Ini pernyataan tegas dari Allah bahwa para sahabat tidak merubah agamanya. Nah, karena itu para ulama mengatakan bahwa di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu bisa minum dari telaga, atau saya buat pembahasan tersendiri, ada beberapa perkara yang menyebabkan seorang terhalang minum dari telaga. Yang pertama, dia murtad dari agama. Yang kedua, benci terhadap para sahabat. Kalau ada kebencian kepada para sahabat, maka ini di antara penghalang yang menghalangi dia minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Padahal para sahabat adalah kebanyakan yang minum dari telaga. Kemudian yang ketiga, dari orang yang terhalang minum dari telaga adalah orang yang membuat bid'ah dalam agama, perkara baru dalam agama. Ya. Ini yang disebut dalam hadis, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya, dan kemudian yang keempat, di antara penyebab seorang itu dihalangi terusir dari telaga Nabi, ia berbuat dosa-dosa, ya, nah, dosa besar maupun dosa yang lainnya, yang kadang hal tersebut bisa menyebabkan ia terhalangi dari telaga. Sebab konteksnya lebih umum, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nah, maka sebagai kesimpulan, kita tetapkan tentang adanya telaga pada hari kiamat, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan untuk minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebut dalam sebagian riwayat, manusia yang paling pertama minum dari telaga Nabi adalah manusia sekelompok orang dari penduduk negeri Yaman. Ya. Diterangkan dalam sebagian hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa mereka adalah orang yang paling pertama minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, wal imanu bi adabil qada haqqun wajibun. Dalam menjelaskan tentang telaga, beliau berpindah menjelaskan tentang prinsip akidah yang lain. Kata beliau, dan beriman tentang adanya adab kubur adalah haqqun wajibun, perkara yang hak wajib, wa fardun lazimun, dan fard lazim. Ya. Wajib dan fardu ini mananya sama. menurut jumhur ulama. Orang-orang Hanafi yang membedakan antara wajib dan fard. Kalau fard, wajibnya tidak diragukan. Ya, kalau wajib, ya tidak begitu qat'i wajibnya. Tapi yang benarnya wajib dan fard sama. Jadi di sini beliau terangkan tentang wajibnya beriman azan adanya adab kubur. Disebutkan oleh pengarang di adabil qabr, bukan artinya di kuburan cuma ada siksaan saja, tidak ada kenikmatan. Di kuburan ada siksaan, tidak ada kenikmatan. Siksaan bagi orang-orang yang bermaksiat dan kafir kepada Allah, kenikmatan bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengarang di sini menyebut tentang adab kubur saja, sebab ini biasanya banyak diingkari. Kalau dia menerima adab kubur, berarti dia menerima tentang adanya kenikmatan dalam kubur. Nah, kemudian kalimat al-qabr, adab kubur, bukan artinya yang mengalami kehidupan kubur orang yang dikubur saja. Penggunaan kalimat kubur di sini adalah membabi taglib, penggunaan kebanyakan. Yaitu kebiasaan orang kalau meninggal dikubur, umat Islam kalau meninggal dikubur, Yahudi dan Nasara kalau meninggal dikubur, kebanyakan manusia seperti itu. Kalau meninggal dikubur dalam keyakinan dan agama mereka. Jadi kecuali sebagian orang kadang ada yang dibakar. Nah, itu sedikit. Jadi penggunaan di adabil qabr, adab kubur, bukan artinya yang dapat siksaan atau kehidupan dalam kubur hanyalah orang yang dikubur saja. Nah, semuanya dicakup oleh kehidupan dalam alam kubur. Apakah dia meninggal dalam keadaan terbakar, apakah dia meninggal dalam keadaan dimakan binatang buas, dalam keadaan apa saja, semuanya akan mengalami alam kubur. Demikian pula apabila dia meninggal dalam keadaan dibumikan misalnya, mengalami ya, dia akan mengalami kehidupan dalam kuburan. Nah, kehidupan dalam kubur. Kalau diterangkan di sini pengarang, wal iman di adabil qabr, wajib beriman tentang adab kubur, haqqun wajibun, hak yang wajib, wa fardun lazimun, dan suatu fardhu yang harus. Kewajiban tentang beriman akan adanya adab kubur, ini adalah perkara yang ditetapkan dalam syariah, ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang jahil yang mengatakan adab kubur itu tidak dalilnya kecuali hadits ahad saja. Sebab sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah yang masih hidup sekarang ini dan bergenerasi dengan berbagai nama, kadang dengan nama Hizb ut-Tahrir, kadang dengan nama lain, mengatakan bahwasanya adab kubur katanya enggak ada, haditsnya cuma hadits ahad saja. Dan prinsip sesat mereka, hadits ahad tidak dipakai dalam akidah. Dan ini kejahilan dari beberapa sisi. Nah, kalau dikatakan jahilnya kuadrat pangkat 3. Kenapa? Pertama, tentang adab kubur, dalilnya bukan hadits saja, juga dari Al-Quran ada. Nah, kemudian di dalam hadits bukan hadits ahad saja, tapi juga hadits mutawatir, hadits yang menjelaskannya. Ada pun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya, wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab." Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ini tentang Firaun dan pengikutnya. Neraka ditampakkan kepada keluarga Firaun pagi dan petang, keluarga yang diinginkan pengikut pembela Firaun. Kita sudah meyakini bahwa Fir'aun dan pengikutnya sudah meninggal, ya. Kalau begitu tidak di dunia lagi mereka. Sekarang ini neraka, mereka disiksa ini pagi dan petang di mana? Kalau dikatakan pada hari kiamat tidak benar, sebab ayat setelahnya dikatakan wa yawma taqumus sa'ah, dan pada hari kebangkitan diberikan perintah lain, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab, masukkan keluarga Fir'aun ke dalam siksaan yang paling pedih. Jadi ada siksaan dalam alam kubur, dan ada siksaan nanti di hari kiamat lebih dahsyat lagi, lebih pedih lagi. Ini menunjukkan tentang adanya adabul qabr. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu ayat dalam surah Ghafir ayat 36 kalau tidak salah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam di akhir ayat Al-Mu'minin, "Hatta idza ja'a ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Tatkala datang kepada mereka, atau tatkala kematian datang kepada salah seorang dari mereka, maka ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya beramal terhadap apa-apa yang saya tinggalkan. Maka Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha huwa kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim, dan di belakang mereka, barzakhun, ada alam barzakh, ila yawmi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi setelah meninggal keluar, dikatakan di belakang mereka ada alam barzakh. Di mana alam barzakh ini? Bukan di hari kiamat, sebab dikatakan alam barzakhnya sampai hari kiamat. Berarti belum hari kiamat. Ini alam barzakh, alam kubur. Nah, para ulama menyebut banyak ayat yang berkaitan dengan ini. Ada ayat dalam surah As-Sajdah, ada ayat di awal surah Al-Ghafir, kemudian juga ada ayat dalam surah Al-An'am, juga ada ayat dalam surah Dukhan, dan ada beberapa ayat yang lain dijadikan pendalilan oleh para ulama tentang penetapan adanya adab kubur. Dan di sini pengarang sendiri mengatakan, menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang adab kubur. Kata beliau, warawahu ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan tentang adanya adab kubur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Satu, Ali bin Abi Thalib, wa Ayyub, wa Abu Ayyub. Yang kedua, Abu Ayyub, wa Zaid bin Thabit. Yang ketiga, Zaid bin Thabit, wa Anas bin Malik. Yang keempat, Anas bin Malik, wa Abu Hurairah. Yang kelima, Abu Hurairah, wa Abu Bakra, Bakra yang kena, wa Abu Rafi. Yang ketujuh, Abu Rafi, wa Uthman bin Abi Al-As, beliau yang kedelapan, wa Abdullah bin Abbas. Kedelapan, Abdullah bin Abbas, wa Yadir bin Abdullah. Sembilan, Jabir bin Abdullah, wa Aisyatuh zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut Aisyah, wa ukhtuha Asma, yang ke-11 Asma wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Ini dari 11 orang. Itu pun kata pengarang, dan lain-lainnya, masyarakat yang lain. Ya, sebab yang meriwayatkan tentang adab kubur, nah, dari kalangan sahabat banyak sekali. Dan kita sendiri diperintah untuk berlindung dari pedihnya siksaan kubur. Jadi wajibkan berucap berlindung dari 4 perkara di akhir salat atau di akhir tasyahud sebelum salam. Ya, di antaranya wa min adzabil qabr, berpindah berlindung dari siksaan adab kubur. Maka siksaan kehidupan dalam kubur ini adalah kehidupan yang pasti. Nah, kemudian kata pengarang, wa kadzalika al-imanu bi musa'alati munkarin wa nakir. Demikian pula wajib beriman tentang pertanyaan munkar dan nakir. Maka wajib mengimani adanya pertanyaan munkar dan nakir. Nah, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, munkar dan nakir ini adalah nama dua orang malaikat yang bertanya dalam kubur. Dan disebut dua malaikat ini sebagai al-fattan, yang memberi fitnah dalam kuburan. Dua malaikat ini disebutkan kriterianya dalam hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keduanya adalah malakani azraqani aswadan. Dua malaikat biru hitam. Biru hitam. Atau apa artinya biru hitam? Sebenarnya para ulama mengatakan matanya biru, mukanya hitam. Nah, jelas disebut dua malaikat biru hitam. Dua malaikat ini bernama Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Kita tetapkan hal tersebut. Tidak boleh diingkari seperti kelakuan orang-orang Mu'tazilah. Nah, kerana itu kadang didengarkan pada sebagian orang umum mengingkari, tidak benar itu ada jembatan. Ya, dongeng katanya jembatan itu dari sehelai rambut. Ya, tidak benar itu. Ada yang siksaan kubur, ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini pemikiran Mu'tazilah yang berkembang. Yang benarnya kita tetap dalam tersebut sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Munkar dan Nakir. Tetapkan Munkar dan Nakir ditugaskan untuk menguji para yang berada di kuburan, para yang dikubur. Disebutkan dalam riwayat, apabila seorang telah ditanam, begitu kaki beranjak pergi meninggalkannya, Munkar dan Nakir sudah ada yang menyebutkan orang tersebut, bertanya kepadanya 3 perkara. Nah, baik, sebelumnya untuk lebih mendetailkan tentang kubur, disebutkan bahwa seorang mukmin apabila ia meninggal, maka datanglah kepadanya para malaikat dengan muka yang berseri, bau yang harum. Kemudian mendekat kepada mukmin tersebut, menarik ruhnya dengan sangat menarik ruhnya dengan pelan. Kemudian setelah itu ruhnya dibawa ke langit. Setibanya di langit pertama ditanya, siapakah ruh yang baik ini? Maka dijawab, dia adalah Sianu, anaknya Sianu. Terus dibukakan pintu langit, terus ke atas, ya, ke langit kedua sampai ke Indiyin. Ini juga menunjukkan bahwa subhanahu wa ta'ala di atas, ya. Kemudian disebut, setelah itu Allah berfirman, kembalikanlah ruh hambaku ke jasadnya. Maka dikembalikan ia kembali ke jasadnya, duduk, datanglah Munkar dan Nakir bertanya kepadanya. Ditanya tiga pertanyaan, Mar Rabbuk, siapakah Rabbmu? Wama diinuk, apa agamamu? Wama nabiyuk, waman nabiyuk, dan siapakah nabimu? Dan dalam satu ayat disebutkan, waman hadal ladhi ursila ilaika, dan siapa yang diutus kepadamu? Ya. Kamu dia akan menjawab dengan sangat mudahnya. Setelah itu, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan celah dari sorga. Ini juga menunjukkan bahwa sorga dan neraka sudah ada. Ya. Dibukakan celah dari sorga. Setelah itu datanglah seorang yang sangat baik rupanya menemaninya. Ya, lalu dia bertanya, siapakah kamu wahai orang yang baik rupanya? Ya. Kata orang tersebut, saya adalah amalan salihmu. Nah, ini apabila ia adalah seorang mukmin. Sebaliknya kalau dia adalah orang yang kafir, dalam satu riwayat fajir, dalam satu riwayat munafik, maka malaikat datang kepadanya dan bertanya, ya, malaikat pencabut nyawa, begitu mencabut nyawanya, datang dengan muka yang bengis, bau yang busuk, kemudian ditarik ruhnya dengan sangat kerasnya. Setelah itu diangkat ke langit, sampai di langit pertama ditanya, siapa ruh yang jelek ini? Maka dikatakannya adalah Sianu, anaknya Sianu. Kemudian diperintah supaya ruhnya dilempar kembali masuk ke dalam jasadnya. Ini menunjukkan bahwa yang mengalami siksaan kubur, ruh dan jasad sekaligus. Ruh dan jasad sekaligus. Nah, ini wajib kita imani. Kemudian datanglah dua malaikat bertanya tiga pertanyaan. Tiap kali dia menjawab, tiap kali dia ditanya, tidak menjawab, maka dia dipukul dengan sebuah gadah, mitraqa. Kata Nabi, andai kata gadah ini dipukulkan ke Gunung Uhud, Gunung Uhud niscaya akan hancur berkeping-keping. Tiap kali dia dipukul, terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Nah, orang fajir disebut dalam satu riwayat, tiap kali dia ditanya, ia berkata, ha ha la adiri, sebaik penuh saya kuruh siang pakul tubuh. Katanya, ha ha, saya tidak tahu, saya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Ini menunjukkan bahwa permasalahan masalah akidah itu tidak dibenarkan seorang ikut-ikutan. Ya, hanya ikut si Ali bilang begini, dia juga bilang begitu. Ya. Permasalahan akidah, dia mendengar dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, walaupun dia hafal. Ya. Sebab tidak diwajibkan seorang itu menghafal semua dalil. Ya, kalau diwajibkan menghafal, akan berat bagi manusia. Nah, paling tidak dia tahu keyakinan yang benar, pernah dengar dalilnya, ya, dengan dalilnya. Sehingga dia dikuatkan oleh Allah ketika menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Ya, lihat orang ini, dia hanya berkata ketika ditanya, siapa Rabbmu? Dia kata, ha ha la adiri, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut ucapkan. Ya. Mungkin sekarang ini pertanyaan tentang tiga pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, dari itu saya hafal. Ya. Tapi yang menentukan bukan itu. Yang menentukan adalah sejauh mana ia memahami tiga perkara ini dan meyakininya. Nah, jadi wajib mengimani tentang adanya Munkar dan Nakir, dan dia bertanya, ya, kepada manusia di alam kubur. Dan orang yang fajir disebut apabila setelah dia disiksa, kemudian kuburannya disempitkan, ya, sesempit mungkin, sampai tulang belulangnya bubar. Nah, kemudian setelah itu dibukakanlah celah dari neraka, datanglah orang yang sangat buruk rupanya menemaninya. Ditanya, siapakah kamu yang sangat buruk rupamu? Ia menjawab, saya adalah amalan jelekmu di dunia. Nah, ini kehidupan dalam alam kubur diterangkan oleh Rasulullah SAW. Wajib kita imani, wajib kita percayai. Pertanyaan Munkar dan Nakir, tiga pertanyaan. Para ulama ketika menyebutkan tentang hal ini, mereka mengatakan bahwa pertanyaan tiga pertanyaan ini berlaku umum untuk seluruh manusia. Umat Islam, umat Nabi Muhammad, dan selain umat Nabi Muhammad. Adapun selain umat Nabi Muhammad, ia akan ditanya tentang nabinya sendiri. Sebab siapa nabi yang diutus kepadamu? Dan yang mengalami adab kubur, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, jin maupun manusia, semuanya mengalaminya. Nah, wa Allah assalamatu wal afiyah. Ini sekilas pembahasan tentang alam kubur. Ya. Kata beliau, kata pengarang, wal imanu bi anna al-jannata wan nara makhluqatan la takhniyani abada khuliqatan lil baqa la lil fana wa qad sahha fi dhalika hadithu idda. Kata beliau dan mengimani tentang adanya dan mengimani bahwasanya surga dan neraka dua-duanya telah dicipta, tidak akan sirna selama-lamanya. Keduanya dicipta untuk kekal, bukan untuk sirna. Dan telah sahih beberapa hadis tentang hal tersebut, menjelaskan tentang hal tersebut. Ini masalah berikutnya yang disebut di sini oleh pengarang tentang masalah surga dan neraka. Bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, sudah dicipta, dan surga dan neraka kekal, tidak akan sirna selama-lamanya. Keyakinan umat Islam terhadap surga dan neraka. Pernyataan beliau bahwa surga dan neraka telah dicipta, ini bantahan terhadap ahli bid'ah. Dia mengatakan bahwa surga sekarang belum ada, neraka sekarang belum ada. Ya, surga dan neraka nanti ada ya. Nah, ini adalah ucapan ahli bid'ah. Ya, sebab surga dan neraka sekarang sudah ada. Dalam Al-Quran dikatakan ya, tentang surga, U'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan, telah dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Kalimatnya u'iddat fi'il madhi, telah dipersiapkan, menunjukkan sudah ada. Ya, sudah berlalu, kata lampau sudah berlalu. Ya, juga kalimat dalam ayat Al-Qur'an u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, dipersiapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tentang neraka, Allah berfirman u'iddat lil kafirin, neraka itu telah disiapkan untuk orang kafir. Menunjukkan neraka juga sudah ada. Nah, inna jahannama kanat mirqada lit-taghina ma'aba. Sungguhnya jahannam itu kanat mirqada, jahannam sedang mengintai. Ya, dikatakan sedang mengintai, tidak mungkin kalau belum ada. Ya, neraka jahannam sudah ada. Dan Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Sorga yang ditempati oleh Nabi Adam itu pula yang akan ditempati oleh manusia nanti. Nah, walaupun Ibnu Al-Qayyim di Muqaddimah Miftah dari Sa'adah, beliau menguraikan dalil yang sangat banyak, bahkan puluhan halaman, yang beliau membela dan menegaskan bahwa surga yang ditempati Adam beda dengan surga yang akan ditempati manusia. Cuma pendapat beliau ini adalah pendapat yang lemah. Sebenarnya bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu pula yang ditempati oleh manusia setelahnya nanti. Nah, menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Kemudian surga dan neraka kekal selama-lamanya.